السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Ar-Raziyain dengan syarahnya Qurratul Ainain bitawdihi ma'ani Aqidat Ar-Raziyain, yang merupakan ringkasan Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang diringkaskan oleh dua imam Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'a Ar-Razi rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Dengan syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, sampai pada ucapan beliau di halaman 209, kalau cetakannya sama, di bawah, ketika kita membicarakan kewajiban rakyat kepada penguasanya untuk sabar atas kekurangan mereka, kedoliman mereka, kecurangan mereka. Tetapi kata Syekh, penguasa juga memiliki kewajiban, yaitu untuk bersikap adil. Tujib alal hakimi an ya'dil, wajib atas seluruh penguasa untuk bersikap adil. Wa an yutabbiq syari'at al-islam, dan semestinya dia menerapkan hukum-hukum Islam. Wa hunaka wa'idun syadid, dan di sana ada ancaman yang sangat keras bagi mereka-mereka yang tidak adil. Pemimpin-pemimpin yang lam ya'dil fi ra'iyatihi, pemimpin-pemimpin yang tidak adil dalam memimpin rakyatnya, terancam dengan ancaman uqubah, balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Madama fi da'iratil islami uqubatuhu indallah laisa bi'aidina, dan hukumannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan kita, tetapi di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa lana an nu'aqibuhu, laisa lana an nukhli'ahu, laisa lana an nukhrij au nakhruj alaih. Bukan atas kita, bukan hak kita untuk menghukum penguasa. Menghukum orang biasa saja, rakyat jelata, tidak boleh sembarangan orang main hakim sendiri, apalagi menghukum penguasa yang akan menjadi fitnah yang lebih besar. Maka kata Syekh Rabi' hafizahullah, bahwa hukuman ini yang diancamkan kepada penguasa yang tidak adil di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan atas kita untuk menghukumnya, bukan atas kita untuk melepasnya, bukan atas kita untuk memberontak kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Setiap meninggal satu nabi, Allah gantikan nabi berikutnya. Jadi dipimpin oleh nabi terus. Wa innahu la nabiyya ba'di, sedangkan aku tidak ada nabi setelahku. Berarti setelah aku wafat, enggak ada nabi lagi. Siapa yang mimpin? bukan nabi lagi yang akan mimpin. Wasayakunu ba'di khulafa'u fayakturun. Maka setelahku nanti akan ada penguasa-penguasa dan banyak penguasa-penguasa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau yang mimpin adalah para nabi seperti Bani Israel, aman. Mengapa? Maksum. Mereka terjaga dari kesalahan. Para nabi terlindungi dari kesalahan dan maksum, tidak pernah salah karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Itu rasul. Adapun selain rasul, sesoleh apapun ada saja kesalahannya. Ada saja ketergelincirannya, tidak maksum seperti para nabi. Maka Rasulullah SAW menggambarkan, wahai kaum muslimin, dulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Lewat satu nabi, digantikan satu nabi. Meninggal satu nabi, diganti nabi berikutnya. Sedangkan aku, tidak ada nabi setelahku. La nabiyya ba'di. Maka nanti setelah aku tidak ada, akan banyak penguasa-penguasa. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan pada kami? Kalau kami mendapati penguasa-penguasa itu. Qala, Nabi menjawab, aufu bi bai'atil awwal fal awwal. Ikutilah bai'at yang pertama, yang paling pertama. Karena kadang-kadang di masa-masa fitnah, ada dua penguasa yang dibai'at, atau mungkin tiga, atau mungkin lebih dari itu. Maka mana yang sah? Al awwal fal awwal, yang pertama dibaiat sebagai penguasa itulah yang sah. Thumma a'tuhum haqqahum. Setelah itu berikan hak mereka, hak para penguasa tadi. Was'alullaha alladzi lakum, dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kaidahnya, ringkas. Berikan hak mereka, harapkan hak kalian atas Allah SWT. Sebab kalau kita berkata, saya akan berikan hak kepada kalian, kalau kalian berikan hak pada kami. Kalau kalian gak memberikan hak pada kami rakyat jelata, kami pun gak akan memberikan hak kamu sebagai pemimpin. Berarti dua-duanya salah. Karena dua-duanya tidak melaksanakan perintah, dua-duanya tidak melaksanakan tanggung jawab. Bukan begitu kaedahnya. Kaedahnya adalah berikan hak mereka. Hak kita kalau diberikan alhamdulillah, kalau tidak berharaplah pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak perlu pakai tuntutan-tuntutan rakyat. Tidak perlu pakai perlawanan-perlawanan rakyat dan seterusnya. Mengapa demikian kaidahnya? Karena itu yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. A'tuhum haqqahum, berikan hak mereka. Was'alullaha alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian. Fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum, karena Allah akan tanya pada mereka. Jadi para pemimpin tadi, Allah akan mempertanggungjawabkan mereka, mengapa engkau tidak melaksanakan perintah, mengapa engkau tidak adil, mengapa engkau zalim, mengapa engkau curang, akan dituntut sekian perkara yang mereka langgar. Ayib, kalau kita juga tidak memberikan hak penguasa, kita juga akan ditanya, mengapa engkau tidak memberikan hak mereka. Akhirnya kita dan mereka sama. Sama-sama melanggar perintah Allah. Sama-sama berbuat dosa. Sama-sama berbuat zalim. Sehingga lawanlah kezaliman dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Hadhihi ahaditsu sahihah. Hadis-hadis ini semuanya sahih. Yang barusan kita baca diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. A'tuhum haqqahum, berikan hak mereka, dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi ahaditsu sahihah muttafaqun 'alaiha wal ahaditsu katsirah fi hadzal bab. Hadis ini sahih dan disepakati atasnya oleh dua imam, Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak lagi hadis-hadis dalam bab ini. Tubayyin hukum Allah fil hakim, yang menjelaskan hukum Allah terhadap penguasa. Wa kaifa tata'amal ma'ahu, dan diajarkan pula dalam hadis-hadis tersebut bagaimana bermuamalah dengan penguasa. Bagaimana memperlakukan penguasa. Wa tubayyin hukum syu'ub, dan diterangkan pula apa yang harusnya dilakukan oleh para rakyat. Sebagaimana dijelaskan pula apa yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh para penguasa. Kaifa yahkumu hal hukam, bagaimana seorang hakim memimpin diajarkan. Bagaimana seorang rakyat menjadi rakyat yang baik diajarkan. Maka jadilah rakyat yang baik, dan pemimpin jadilah pemimpin yang baik. Kalau pemimpin tidak baik, rakyatnya jangan menjadi rakyat tidak baik. Tetaplah dalam keadaan menjadi rakyat yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam sekian banyak ayatnya, Ati'ullah wa atur rasul wa ulil amri minkum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam juga memerintahkan demikian. Qala 'alal hukami an ya'dilu 'alaihim, hendaklah para penguasa untuk bersikap adil terhadap para rakyatnya. Berikan hak-hak rakyat, berikan kebaikan untuk rakyat, pentingkanlah rakyat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, semua kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya, akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Kalau kita memimpin istri dan anak-anak kita di rumah, maka itulah tanggung jawab kita yang nanti akan ditanya yaumul qiyamah. Qu ahl anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mengapa istrimu begini? Mengapa anakmu begini? Yaitu kekuasaan kita. Wa kullukum ra'in, semua kalian pemimpin. Maka barakallahu fikum, bagaimana tanggung jawabnya pemimpin yang lebih besar, memimpin daerahnya atau memimpin provinsinya atau memimpin negaranya, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Tentunya akan ditanya. Di ujung Merauke sana ada yang kelaparan, akan ditanya pemimpinnya. Di ujung barat, di ujung timur ada yang terjadi kedzaliman-kedzaliman, akan ditanya penguasanya, akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan ibn a'azzakumullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa fi wa'idun ayda, bahkan ada ancaman dalam hadis yang sahih, yaitu ancaman, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Tidaklah seorang hamba Allah jadikan pemimpin untuk memimpin rakyatnya, kemudian yamutu, kemudian dia mati, yauma yamutu, ketika matinya, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, illa haramallahu alaihi aljannah. Tidaklah seorang dijadikan oleh Allah pemimpin yang memimpin rakyatnya, kemudian dia mati. Maka ketika matinya, kalau dalam keadaan ghashun, ghish adalah kecurangan, dalam keadaan ghashun li ra'iyatihi, dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri, mementingkan keluarganya sendiri, tidak mementingkan rakyatnya, itu namanya ghish. Ghashun li ra'iyatihi, kecuali dia tidak akan masuk surga atau diharamkan surga baginya. Demikian lafadznya. Ancaman yang sangat mengerikan. Qala illa haramallahu alaihi aljannah, tidaklah orang yang memimpin tadi mati dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali akan diharamkan baginya surga. Ini ikhwanu fillah azakumullah, ancaman yang mengerikan. Hadza nususun wa'id. Lam yadkhul ma'al muslimin al-jannah fi awwal marrah. Dia tidak masuk ke dalam surga bersama kaum muslimin di awal pertama. Tidak, tertunda karena kecurangan-kecurangannya. Tertunda karena kedzaliman-kedzalimannya. Kasairid dunub, seperti dosa-dosa lainnya. Idza kana musliman, kalau masih memiliki keislaman. Kecuali kalau sudah tidak memiliki keislaman dan Allah Maha tahu apa yang ada dalam hatinya, maka dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya dan akan diharamkan dari surga selama-lamanya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, ini yang namanya ancaman. Tidak bisa dipastikan oleh kita manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imma benar-benar diharamkan dari surga selama-lamanya, karena Allah tahu ada kekafiran padanya. Atau Allah haramkan dari surga di awal pertama saja. Sampai setelah selesai urusan azabnya, baru kemudian dia masuk ke dalam jannah. Qala. Lakin hadzal wa'id lam aw law waqa'a fid dhulmi, ancaman ini kalau terkena pada kedzaliman-kedzaliman dan dia muslimun lam yansah li ra'iyatihi wa huwa muslim, hadza lam yadkhul ma'ahumul jannah. Kalau dia muslim tapi tidak memberikan yang terbaik untuk rakyatnya, tidak memberikan nusah untuk rakyatnya yang muslim, hadza lam yadkhul ma'ahumul jannah. Orang seperti ini enggak akan masuk surga di awal pertama secara langsung. Akan mempertanggungjawabkan kecurangannya, kedzalimannya dan seterusnya. Qalu awwala marrah, kata para ulama, maksudnya diharamkan dari surga di awal pertama. Tidak langsung masuk dalam jannah. Wa yadkhulun nar wa yu'adzab wa yu'aqab, dia masuk dalam neraka, diazab, dihukum, ala dzunubihi, sesuai dengan dosa-dosanya. Wa yuhasab ashaddal hisab, dan akan dihitung oleh Allah, dihisab dengan hisab yang dahsyat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ayat yang kita baca tadi dalam salat maghrib. Siapa yang menerima kitabnya dari kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tetapi mereka yang menerima wara'a dhahrih, yang menerima catatan amalnya dari belakang punggungnya atau dari kirinya, maka mereka lah yang akan mendapatkan thubura, akan mendapatkan kesengsaraan, kesusahan. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti ada hisab, ada hisaban yasira, ada hisab yang asira. Yasir mudah, asir susah. Apa hisab yang mudah? Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Rasulullah SAW mengatakan, la yuhasabu ahadun illa udzib, tidaklah ada orang yang dihitung amalannya kecuali pasti diadab. Aisyah, istri yang cerdas radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, bukankah dalam Al-Quran ada hisaban yasira, hisab yang mudah? Ya Aisyah, dzalikal 'ardu, itu hanya ditunjukkan, enggak dihitung. Jadi hisaban yasira, hisab yang mudah, itu hanya ditunjukkan, ini catatanmu. Betulkah? Ini dosa-dosamu? Begitu dia menjawab, iya ya Rabb, ini sudah aku sembunyikan di dunia dan sekarang aku ampuni. Masuklah dalam surga. Ini namanya hisaban yasira. Berarti hisaban yasira adalah hisab yang hanya ditunjukkan saja, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis al-bitaqah. Seperti hadis al-bitaqah. Hadis bitaqah, hadis kartu, karena catatannya amal solehnya kecil seperti kartu. Dibentangkan 99 lembar catatan dosa. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Tis'atan wa tis'ina sijillat. Dibentangkan 99 lembar catatan dosa, satu lembarnya sejauh mata memandang, kemudian dikatakan kepada hamba tadi, hal ankarta minha syai'a? Hal ankarta minha syai'a? Apakah engkau mengingkari dosa-dosa ini semua? Ada satu yang kau ingkari? Hamba tadi sudah jatuh mentalnya menyatakan tidak ya Rab. Tidak ada yang aku ingkari satupun. Aku akui semuanya dosaku. Hal ta'rifu hadha? Ata'rif hadha? Ata'rif hadha? Diingatkan dosa-dosanya yang mungkin kita sudah lupa. Ini. Kamu ingat dosa ini? Kamu ingat waktu kamu sendirian di kamarmu? Masih ingat ketika kamu sendirian di kota ini? Masih ingat kamu berbuat dosa ini? Ditunjukkan satu persatu sehingga hampir-hampir dia itu jatuh mentalnya sama sekali. Bahkan bukan hampir, sudah jatuh. Hal laka hasanah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, apakah kau punya kebaikan untuk mengimbangi dosa ini? Orang itu karena sudah putus asa mengatakan, la ya Rab. La ya Rab, aku enggak punya kebaikan apapun. Maka dijawab saat itu, balaka hasanah. Bahkan engkau punya kebaikan. Wa innaka la tudlam, engkau enggak akan dizalimi. Ditunjukkan catatan kebaikannya kecil bitaqah seperti kartu bertuliskan la ilaha illallah. Berarti dia masih punya keislaman, masih punya keimanan, masih punya keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang tadi berkata, ya Rab, ma hadhil bitaqah, ma hadhil sijillat. Ya Rab, apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar catatan dosa? Innaka la tudlam, engkau enggak akan didzalimi. Maka ditimbang. Ternyata berat la ilaha illallah. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti masalahnya adalah hisab yang mudah tadi. Adapun orang yang zalim, orang yang curang, orang yang ghasy akan tertahan untuk dihisab. Dan hisabnya dengan hisab yang rinci, bukan hisab yang ringan. Karena dikatakan dalam hadis tadi, haramallahu alaihil jannah, diharamkan surga baginya di awal pertama. Tidak, tidak masuk surga dulu. Nanti. Hitung dulu. Bukan hisaban yasira. Bukan ard. Bukan hanya ditunjukkan. Tapi benar-benar dihitung. Maka dikatakan oleh Syekh Rabi di sini dengan kalimat asyaddal hisab. Dihisab dengan asyaddal hisab. Dengan hisab yang dahsyat. Ayyuhum asyadda hisaban. Kira-kira siapa yang hitungannya paling teliti? Apakah hitungan Allah atau hitungan kalian? Ikhwan fillah a'azzakumullah. Maka wahai rakyat jelata, engkau tidak disuruh untuk menghisab penguasa. Dihitung kebaikannya berapa, kesalahannya berapa, besar mana dan sebagainya. Enggak disuruh untuk menghisab. Melihat zahirnya muslim, maka engkau harus sabar karena tidak halal darahnya. Melihat zahirnya muslim, maka kita harus sabar dari kekurangan-kekurangannya. Yang akan menghisab nanti, Allah dengan hisaban syadida. Bukan hisaban yasira. Akan dihisab dengan hisab yang rinci. Ala dunubihi asyaddal hisab. Ayyuhum asyaddu hisaban hisabullah au hisabuk. Mana yang lebih dahsyat hitungannya? Hitungan Allah atau hitungan kamu? Taqumu tuhasibuhu tuhlikuk. Kamu sok ingin menghitung kesalahan penguasa dan membandingkan dengan kebaikannya, tuhlikuk. Kamu akan binasa. Enggak akan mampu. Wa idza ahlaktahu khalafta syara Allah. Kalau engkau membinasakannya atau akan menyebabkan binasa, maka engkau berarti menyelisihi syariat Allah. Liannaka ma'murun bisabri, karena engkau diperintah untuk sabar. Dan biasanya kalau manusia yang ngitung kejelekannya saja, kebaikannya enggak pernah dihitung. Sahih? Kamu merasakan jalan lancar juga, lupa kalau itu jasanya penguasa. Kamu merasakan keaman sekian tahun, aman tenteram, tidak merasa kalau itu adalah jasanya mereka para penguasa. Kita berjalan dari kota ke kota yang dulu ditempuh dalam sekian jam, sekarang cuma satu jam, setengah jam nyampe. Karena jalan-jalan yang Masya Allah. Itu juga lupa kalau itu jasanya penguasa. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, hitungan kita hitungan zalim. Hitungan yang tidak adil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghitung dengan hisaban syedida. Dengan hisab yang dahsyat. Wa qad istatradna fi hadzal mawdu'. Kita telah berpanjang lebar dalam masalah ini, kata Syekh. Li'annana fi ayyami fitan. Karena kita di hari-hari fitnah. Kenapa saya panjang lebar masalah ini? Karena kita di zaman yang penuh fitnah. Hadihil ayyam, di hari-hari ini banyak fitnah. Ad-dunya taghli. Dunia ini semuanya mendidih. Sekarang ini. Karena Syekh yang mensyarah ini hidup bersama kita. Masih hidup. Walaupun sudah sangat tua. Hafizahullah ta'ala. Tapi masih tidak pikun sedikit pun. Hafizahullah wara'ah. Sehingga beliau tahu apa yang terjadi di dunia ini. Kata beliau, ad-dunya taghli. Dunia sekarang ini mendidih di Bahrain, di Libya, di Jazair, di Mesir, di setiap negeri terjadi pergolakan-pergolakan. Al-an yasqutuna al-hakim. Saqat al-hakim ba'da mal man alladhi ja'ahum. Hari ini misalnya jatuh penguasa yang itu. Digulingkan penguasa yang ini, naik penguasa yang itu. Setelah itu, siapa lagi yang datang? Penggantinya siapa? Mungkin ya'ti man huwa aswa. Bisa jadi yang datang berikutnya lebih jelek lagi. Mereka sudah memberontak, menyerang, menentang, sampai menjatuhkannya, bahkan sampai membunuhnya. Setelah terbunuh pemimpin yang lama, siapa penggantinya? Apakah penggantinya lebih baik daripada yang kemarin? Bahkan seringkali tidak. Seringkali penggantinya lebih jelek lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti tertumpah darah sia-sia. Hancur sebuah negeri sia-sia. Hancur kota-kota besar yang tadinya megah meriah Masya Allah. Menjadi puing-puing sia-sia. Karena enggak ada pengganti. Paling tidak sama. Atau bahkan lebih jelek. Sehingga wallahu ta'ala a'lam. Ini jelas fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Mungkin yati man huwa aswa minhu. Bisa jadi datang orang yang aswa, lebih su, lebih jelek. Li'annahum mahtadaw bihajil Islam. Karena mereka tidak terbimbing dengan cara-cara Islam, dengan bimbingan Islam. Balin talaku minad demokratiyah. Bahkan mereka justru memakai pemikiran-pemikiran demokrasi. Waman basaqa anha. Dan apa yang menjadi pecahan-pecahannya. Yang timbul daripadanya. Yang berkembang daripadanya. Demokrasi. Atau sempalannya. Atau pecahannya. Atau kembangannya. Atau cabang-cabangnya. Min syiarat. Dari segala macam syiar-syiar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bicara rakyat tidak punya hak untuk menghukum penguasa. Bertentangan dengan demokrasi. Demokrasi bilang rakyat yang berkuasa. Maka pemimpin ini tugas kami. Rakyat. Maka rakyat akan semena-mena. Untuk menaikkan dan menurunkan. Menggeser dan mengganti. Karena kami yang punya kekuasaan, daulat di tangan rakyat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Fihi bayanu sadril yaum minal malik Abdullah jazahullahu khaira. Yandah bil kitabi wa sunnah wa tamassuk bil kitabi wa sunnah wa muamalata hadha sya'ab bikul ihtiram. Alhamdulillah. Di negeri beliau, di Saudi, sudah ada penjelasan hari ini. dijelaskan dengan ketegasan dengan mulut penguasanya bahwa kami berpegang dengan kitab dan sunnah, dan kami berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam memimpin rakyat kami. Bikul ihtiram, dengan segala penghormatan terhadap rakyat. Berarti siapa yang melayani rakyat? Pemimpin. Pemimpin itu kalau di sana dijuluki apa? Khadimul haramain. Pelayan dua haram. Pelayan rakyat. Bukan terbalik. Petugas rakyat. Jadi rakyat yang mengaturnya, kamu petugas kami. Tidak seperti itu. Barakallahu fikum. Wa taqdir wa musa'adat madiyah wa ma'nawiyah. Sehingga ditentukan bantuan-bantuan apakah madiyah ataupun ma'nawiyah, moral maupun material. Wa hadza ja'a minal Islam, dan ini diajarkan dalam Islam. Laisa minad demokratiyah, bukan dari sistem demokrasi. Yaquluna wallahi inna hunaka dharaib 'ala asy-syu'ub, kata mereka, demi Allah di sana ada dharaib. Dharaib itu dharibah, uang yang diambil dari rakyat. 'Ala asy-syu'ub, terhadap rakyat. Fi kulli syai, dalam segala sesuatu ada pajaknya. Hatta ma yabqa lirrajul min ratibah illa syai'il qalil, hingga tidak tersisa gaji seseorang kecuali tinggal separohnya atau lebih kurang dari itu. Wal baqiyah kulluha fid dharaib, selebihnya untuk pajak ini, pajak ini, pajak ini. Hampir segala sesuatu harus kena pajak. Fi Amerika, di Amerika, wa Britania, di Inggris, wa ghairiha, dan lain-lainnya dari negeri-negeri, dharaib wa ihlak wa bala, pajak yang sangat besar, kebinasaan, kehancuran, kekacauan, khasaratud dunya, kerugian dunia, wal akhirah, kerugian dunia sudah terlihat, akhiratnya sudah jelas karena mereka kufar, tidak menggunakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu walillahil hamdi su'ada bihadal islami fi dunya wal akhirah, sedangkan kita alhamdulillah dengan Islam kita su'ada, kita mendapatkan kebahagiaan dengan Islam ini di dunia dan di akhirat. Selesai pembahasan beliau hafizahullahu ta'ala, melanjutkan apa yang kemarin dibahas. Selebihnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas ucapan Abu Muhammad, wa sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata, wa alamatu ahlil bid'ah, ciri-ciri ahlul bid'ah adalah cercaan mereka kepada ahlul athar. Insyaallah kita akan bahas dengan judul tersebut pada pertemuan berikutnya bi'idnillahi ta'ala, bahwa ciri-ciri kelompok sesat akan mencela ulama'nya, ahlul athar, ahlul hadith. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, asakurka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.